kusangka rona hidupku kini menjadi duka. Mengapa kini kita berpisah, kala kemesraan terasa tiada lagu, tiada irama, hanya dengungan sedih menggema. Demi rinduku datanglah sayang, agar bersenandung lagu riang. Nada sonata yang menjauh cita-cita. Tiada lagu, tiada irama, hanya dengungan sedih menggema.